إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, kita punya waktu kurang lebih 20 menit untuk berbagi informasi, dan saya mungkin akan coba rutin beberapa bacaan Al-Qur'an dan juga beberapa hadis, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya belakangan ini membayangkan dua hal terkait dengan ibadah Ramadan ini. Yang pertama, dulu ketika Ramadan akan datang, kita kan dibacakan hadis. Ustaz sering membacakan hadis untuk kita. Hadisnya itu Man soma Ramadana imanan wanti saban ukiro laku mata kodama mindami. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan serius, sungguh-sungguh, dan hati-hati, maka kemudian akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Saya merenung, saya berpikir bahwa Ramadan ini berarti punya fungsi untuk membersihkan dosa. Saya ulangi, Ramadan ini salah satunya punya fungsi untuk membersihkan dosa. Ibarat kalau saya buat analogi, mobil taksi, dia beroperasi selama 24 jam. Kemudian supir taksi biasanya menitikkan waktu kurang lebih 1 jam untuk membersihkan mobilnya. Dia bawa ke bengkel, disemprot dengan menggunakan steam, vakum cleaner dan sebagainya. Sehingga selama 1 jam itu, mobil yang tadinya kotor, debu, lumpur, bersih. Akhir proses pencucian selama 1 jam itu, kemudian mobil kembali kepada keadaan bersih. Kembali kepada keadaan bersih, dalam bahasa lain disebut Idul Fitri. Kembali kepada keadaan suci. Setelah itu kemudian dia beroperasi untuk selama 23 jam ke depan. Maka pertanyaannya adalah, Ramadan kita ini sudah akan berakhir, sekarang sudah hari yang ke-27, sudahkah Ramadan itu berfungsi untuk membersihkan semua dosa dan kesalahan yang kita miliki? Ini pertanyaan kita. Saya sendiri sedang merenung-renung, sedang merasakan, apakah Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang saya miliki? Baik dosa besar, dosa sedang, maupun dosa kecil. Allahu a'lam. Padahal seharusnya Ramadan berhasil membersihkan dosa yang ada pada kita, sesuai dengan hadis yang tadi kita bacakan. Oleh karena itu, saya juga sedang membayangkan kira-kira indikator apa yang bisa kita lihat untuk menandai bahwa kurang lebih kira-kira dosa yang banyak yang ada pada saya ini diampuni oleh Allah melalui ibadah Ramadan. Saya menandai beberapa hal. Secara fisik mungkin sulit. Misalnya apakah kalau orang dosanya diampuni, wajahnya kemudian berseri-seri, atau rambutnya kemudian memutih, atau badannya kemudian mengurus, itu sulit. Jadi secara fisik. Tetapi ada beberapa gejala kejiwaan yang bisa dirasakan secara personal untuk menandai kira-kira dosa kita mulai mengampuni. Yang pertama, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu menyesali, adanya menyesali terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang masih kita ingat, yang telah kita lakukan sebelum Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang pernah korupsi barangkali, gitu ya. Artinya menggunakan atau mengambil harta yang bukan milik kita. Orang lain kita tidak tahu, tetapi kita tahu. Yang kedua, mungkin berjudi, mungkin berzina, mungkin mengumpat, mungkin semua bentuk-bentuk keburukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kita coba bayangkan pada hari ini, apakah ada perasaan menyesali? Menyesali. Jika perasaan itu muncul, itu sudah ada satu indikasi kemungkinan kita terampuni. Indikasi kedua secara psikologis adalah kita merasa benci. Gitu. Merasa benci. Merasa tidak senang dengan semua kezaliman-kezaliman itu. Jadi kalau dulu misalnya kita senang berjudi, senang berzina, kemudian ketika hari ini kita membayangkan semua perbuatan itu ada perasaan benci. Itu tidak benar. Itu tidak baik. Itu tidak bagus. Itu tidak boleh ada. Tidak boleh diizinkan. Jadi ada semacam penolakan terhadap bentuk-bentuk perilaku kezaliman itu. Ini sudah ada dua tanda kemungkinan kita sedang dalam proses terampuni besar-besar. Dan yang ketiga adalah tidak ingin lagi untuk mengulangi perbuatan itu. Ketika perasaan itu muncul, insya Allah itu sudah semakin jelas indikator bahwa kita sudah mulai bertobat, Allah kemudian segera mengampuni dosa. Dan yang keempat, indikasi psikologis yang bisa kita rasakan adalah ada proses perbaikan. Proses perbaikan di dalam diri kita. Jika dulu cenderung gitu kan, ada keinginan, hasrat ke situ, hari ini tidak ada perasaan itu, kemudian justru ada proses keinginan untuk memperbaiki diri. Saya tidak akan lagi mengatakan perbaikan. Jadi proses memperbaiki diri itu bisa berkaitan dengan bentuk kezaliman yang kita laksanakan itu, maupun bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Karena agama mengajarkan kebaikan itu bisa menutupi dosa. Jadi jika kita merasa banyak dosa dan banyak kesalahan, maka selain berusaha meninggalkan dosa itu, perbanyak bentuk-bentuk kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menutupi dosa. Mari kita coba renungkan diri kita masing-masing dengan merujuk kepada empat indikator secara psikologis itu. Jika itu muncul, maka insya Allah Ramadan ini efektif untuk mengembalikan kita kepada keadaan suci atau fitrah, yaitu manusia tanpa dosa. Problem kedua, bukan problem, isu kedua atau concern kedua yang saya pikirkan adalah, jadi kemarin sempat ada diskusi dalam satu forum kecil, pertanyaannya adalah, kenapa ada kecenderungan pada kita, diri kita dan umat Islam secara keseluruhan, itu hanya berbuat baik di bulan Ramadan. Kemudian lepas bulan Ramadan, maka selesailah juga semua program kebaikan yang kita kembangkan selama bulan Ramadan itu. Bukti yang paling konkret adalah ketika bulan Ramadan, kita melakukan sholat tahajud, kita melakukan qiyamulail tiap hari, tiap malam. Ketika Ramadan selesai, maka qiyamulail pun mulai bergeseran. Mungkin tinggal seminggu sekali, mungkin tinggal sebulan sekali, atau bahkan plong lama, lupa terhadap qiyamulail. Jika di bulan Ramadan kita sempat bangun sebelum subuh, karena harus makan sahur, maka kemudian setelah Ramadan berlalu, bangun pun kadang-kadang begitu mendengar azan baru kemudian bangun. Atau kadang-kadang azan pun dikumandangkan, masih sulit juga untuk meninggalkan tempat tidur. Padahal selama Ramadan kita bangun jauh sebelum azan dikumandangkan. Demikian juga dengan membaca Al-Qur'an. Demikian juga dengan beristighfar. Banyak bentuk-bentuk kebaikan yang di bulan Ramadan subuh-subuh kemudian setelah selesai. Kemarin dalam diskusi, saya membuat analogi begini. Dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, Ramadan ini kalau diibaratkan handphone, itu sama dengan ngecas. Sama dengan ngecas. Kalau bahasa kita sudah low, sudah rendah, kan ngecas. Ngecas. Nah, kurang lebih kita ini sudah ngecas selama satu bulan. Kalau ngecasnya tidak full, nah, coba bayangkan apa itu. Ngecasnya tidak full, gitu kan. Misalnya, seharusnya ngecas 2 jam. Tetapi baru 1 jam kita cabut handphone. Berarti kan belum full, baru setengahnya ngecas. Maka kira-kira handphone ini yang seharusnya tahan berfungsi selama 4 hari. Dengan begitu maka kurang lebih dia hanya bertahan 2 hari. Tidak full bertahan. Jika ditasnya full selama 2 jam, maka insya Allah dia berfungsi sebagaimana yang seharusnya. 4 hari ke depan dia bisa berfungsi dengan baik. Setelah itu kemudian ditasnya kemudian. Nah, maksud saya, kalau ngecasnya kita di bulan Ramadan ini tidak full gitu kan. Mungkin ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang 25%. Maka itu diperkirakan kita ini kedepannya itu hanya dalam waktu dekat bisa bertahan energi keberagamaan itu. Mungkin orang ada yang ngecasnya barangkali ya 25%, artinya dia tidak full memaksimalkan Ramadan 30 hari itu. Maka kemungkinan Ramadan berlalu 1 minggu saja itu dia sudah kembali kepada keadaan semula sebelum Ramadan. Tetapi jika ngecasnya full, artinya dia puasa selama 30 hari full, 1 bulan maksud saya. Kemudian dia laksanakan, dia mulai dengan full, dia membaca Al-Quran, dia berinfak, dia memohon ampun di waktu sahur, bahkan dia lengkapi dengan itikaf misalnya, full selama 10 hari. Jadi betul-betul dia fight gitu, selama 1 bulan itu, sehingga kita tunjukkan caknya itu full, maka diperkirakan, ini menurut takaran Allah dan Rasul gitu, ini akan bertahan selama 11 bulan ke depan. Sehingga nanti nyambung lagi pada waktu proses mekat di Ramadan yang akan datang. Jadi yang menentukan full tidak full yang mekat selama 1 bulan di bulan Ramadan ini adalah dilihat dari 2 hal, yaitu kuantitas dan kualitas peribadatan selama bulan Ramadan. Sayangnya Ramadan kita sekarang tinggal 3 hari lagi. Mungkinkah kita mempercepat proses mekah ini sehingga menjadi benar-benar full? Bukan hal yang tidak mungkin. Bisa saja Bapak, Ibu tiba-tiba setelah bertemu hari ini ke rumah, ambil Al-Quran, kemudian kita hatam selama 3 hari. Bahasa terjemahannya bisa hatam juga 3 hari. Kemudian terus-menerus pergi ke masjid sampai full, gitu, sampai mungkin saja. Tetapi yang lebih penting lagi, mungkin sebenarnya ada perubahan secara psikologis. Secara psikologis, karena perubahan ibadah secara fisik itu juga belum menjamin persoalan kualitas psikologis. Nah, ketika bicara kualitas psikologis, yang dimaksud adalah keikhlasan. Perasaan tunduk, perasaan patuh, perasaan taat, perasaan tidak mau lebih berbuat dosa, itu yang perlu ditumbuhkan. Memang kenyataannya perasaan-perasaan itu juga bisa tumbuh melalui proses ibadah yang banyak. Jadi memang ini berinteraksi. Ketika kita beribadah banyak tekun, maka akan menimbulkan kondisi psikologis yang tadi itu. Dan ketika kita mencoba memunculkan kondisi psikologis yang itu juga akan mendorong terjadinya proses ibadah yang lebih khusyuk. Nah, itu saja barangkali hadirin yang berbahagia, yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Sebenarnya saya punya materi yang sudah saya tulis, itu ada di atas sana, di atas tembok, jadi nanti disampaikan ke panitia. Tetapi materi yang tertulis sebenarnya agak berbeda. Tadi saya pikir kita punya waktu yang agak panjang termasuk untuk tanya jawab, tapi situasinya satu arah seperti ini, jadi saya mungkin tidak akan terlalu banyak untuk berbicara. Materi mungkin nanti bisa disampaikan kepada panitia. Saya akan mengakhiri kegiatan ini dengan membacakan satu ayat Al-Qur'an yang mudah-mudahan ini menjadi renungan bagus bagi kita semua. Di dalam surah Al-An'am ayat 54 atau berfirman begini. Mari kita cermati Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Saya akan bacakan artinya. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini pertama yang perlu diketahui adalah bahwa Allah itu menetapkan dirinya sebagai sosok yang kasih dan sayang. Dan itu dideklarasikan oleh Allah bahwa aku telah menetapkan atas dirimu kasih sayang. Ar-Rahman. Artinya apa? Artinya kata Allah, barang siapa di antara kalian yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat kezaliman, berbuat maksiat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dan ayat seperti ini terulang dua kali. Kemudian ayat ini juga terkait dengan ayat yang mengatakan kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la tasnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, kata-kata, hei hamba-hambaku yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, jangan engkau berputus asa terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dari dua ayat ini muncul kata Ar-Rahman, bahwa Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia akan mengampuni dosa apa saja selama atau selagi dia datang kepada Allah kemudian memohon ampun dan bertaubat. Walaupun memang di ayat lain ada yang mengatakan bahwa innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini menjadi ayat yang sangat menggembirakan, sangat membahagiakan bagi kita, terlebih di bulan Ramadan ini, di mana Rasul menjanjikan untuk adanya pengampunan dosa, maka kemudian Allah memberikan jaminan dengan atas dua ayat tadi, bahwa Allah akan mengampuni dosa apapun, dosa semuanya, kecuali dosa syirik. Tetapi syirik pun, ketika orang itu kemudian bertobat kembali kepada yang benar, tetap dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar pada siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah juga memberi petunjuk serta menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik. dosa-dosa kita terampuni, pahala kita kemudian terkumpul banyak, serta kita berhasil menjadi orang-orang bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah melalui ibadah Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.